Oleh sebab itu dikenal ada syair, ada tausih bayati, ada tausih soba, ada tausih hijaz, dan lain sebagainya. Para pendengar dan para peserta sekalian yang terhormat, maka dari itu, marilah kita coba sekarang, kita lihat dan kita teliti tausih yang ada pada kita masing-masing. Dan mari kita coba dan kita belajar bersama. Tausih bayyati. Saya baca dulu dan silakan nanti mengikuti di belakang. Nurun nabi ala al-awani asfara. Nurun nabi ala al-awani asfara. Nah, dicoba. Adik di sini. Nurun nabi ala al-awani asfara. Iya. Satu lagi, adik Zawawi. Nurun nabi ala al-awani asfara. Nah, ini adalah lagu atau tausyih standar lagu bayati. Bayati asli. Adapun tingkatannya adalah tingkatan qoror. Qoror artinya rendah. Nah, nanti setelah ini bait yang kedua adalah bayati asli dalam tingkatan nada nawa. Saya teruskan. Fa'abana asbabar rasyadi wa anharo. Ulang sama-sama. Fa'abana asbab ar-rashad wa ahara. Coba adik Marham. Ini adalah bayati asli pada tingkatan nada nawa. Saya teruskan. Wa syari'atul Islam. Wa syari'atul Islam. Wa syari'atul Islam. Wa syari'atul Islam. شريعة الإسلام راق رواعها والكفر أصبح جيش متقهقرا وشريعة الإسلام راق Nah, ini yang disebut dengan bayati syuri. Coba wa syariatul Islam. وَشَرِيعَةُ الْإِسْلَامِ وَشَرِيعَةُ الْإِسْلَامِ وَشَرِيعَةُ الْإِسْلَامِ وَشَرِيعَةُ الْإِسْلَامِ وَشَرِيعَةُ الْإِسْلَامِ disebut dengan bayati syuri. Kemudian kita meningkat lagi kepada bayati Husain. Bayati apa? Husain. Bayati Husain. Lamma anta lamma anta خير الأمان بدينه وانحل ما قد الواد من العوى لما iya, ini adalah bayati Husain. Dicoba. Lamma ata khairul anam bidinihi wal alama qadan huwa taminal aura. Coba lagi, coba adik putri. Lamma ata Bait selanjutnya adalah masih dalam lingkungan lagu Bayati Husain. Amu jami'an bin nabi wa dini wal kufru ba'dal urfi saramu nakara. Jawab. Hamu jami'an bin nabi wa dini wal kufru ba'da fi sarana kara. Lagi itu adalah Bayati Husain. Bait selanjutnya adalah yang separuh itu adalah Bayati Husain, sedangkan yang satu adalah Bayati Asli. Hanya saja Bayati Asli di situ adalah tingkatan nada jawab. Saya coba. Terakhir ini adalah Bayati Asli tingkatan nada jawab tingkatan nada tinggi. Dicoba silakan Adik Imran. Wal kullu sa'an halilan mukabbira. Wal kullu sa'an Ubaidillah. Wal kullu sa'an wa mutabbira. Iya. Ini adalah jenis daripada bayati asli. Baiklah, adik-adik dan para pendengar sekalian, kita ulang sekali lagi dari awal dan bersama-sama dengan saya. Nurun Nabi. Kira-kira begitu ya. Satu, dua. Nurun Nabi alam alami and as Mustafa wa dinuri